Jadi alamat wong ngerti pangeran niku bayangno ning dunya modene mbek Allah tok. Dene mbek Allah tok. Kemudian yang paling kebutuhan pokok nggih kalian pangeran buat ning kalian liyane. Itu tiyang marifat. Tapi nak ono wong ngerti nyongko tok rasa nganti yake nyongko tok nak ono barang penting liyane Allah. Sing luwih parek iso nulung dene. Iku berarti orang ngerti Allah blas. Iwo pula balik kula matur. Nah cara ilmu hakikat tu ngitungnya ngeten ke barang nak kadung wujud iku ndadekno pikiran. Mulane sementing wujud sih. Kalau balik ni malik ni rumah tenan. Hikmah tenggine kitab niki maknane ilmu ati. Saya nak Jawa Timur hikmah itu ilmu jaduk. Mulane kiai kiai itu mereka bulat-bulat. Dimas Kanjeng kok jadi kiai. Apa maknane hikmah ni ilmu apa? Jaduk. Hikmah itu maknane itu ati bail dulu. Jadi ahli hikmah berarti ahli dokter ati. Nanti santai-santai lah yo. Agak yang bido. Besar apa kang? Bersyariat ke setengah jopo hikmah. Jubri mana ni ngaji nopo? Jina lillah wa inna ilaihi raji'un. Mana itu melarat lo syukur. Kemarin boleh ate, boleh keris, gunung kidul, gunung muga, ada muga gunung boleh. Kalau tu kan contoh keris ke gunung Buddha, sana kita melarat terakar wah. Ini rontok, rontok, tapi merontok. Ulo senang kan? Dan gua berarti gua lara iswa mas, sana kayak gendeng kan? Yang orang kau cari boleh ilmu nopo? Hikmah, hikmah itu ilmu yang jadi tambahnya hati itu hikmah. Di kalau balik ini malik, setan itu caranya bodoh itu barang itu diwujud nasi. Nah itu wujud terus bagaimana penting. Nah bagaimana penting kadang yang buat sepele anda itu barang yang banget penting. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu yang banget penting. Misalnya kita lewat jembatan yang kokoh, misalnya jembatan tempel misalnya antara ini Magelang, Yogyakarta. Terus mobilnya bisa liwat. Mesti pikiran pertama gue bisa liwat. Karena mobilnya canggih. Wah gara-gara mobil wanyar normal aku bisa liwat. Umpama gue jadi uang sehingga jembatan. Wah semuanya gak ngeraku. Masih mobilnya nyanyar, masih alpat. Nah jembatannya jebrol ya. Orang bisa apa? Liwat. Mungkin numpak mobil. Jadi ini yang mari bisa liwat itu mobil. Itu manusia. Jadi gampang. Manusia bodohnya gampang. Lah setan mau ngono-ngono tok, mau ngakal-ngakali ngono tok. Lah kowe iku iso katut saking gobloke mbok menawa jare-jare wali-wali ngono diakali ngono wae kok. Saleh lagi seneng gawe tok, sawah iki sore-sore tambah cah iku cucuk muni ngono. Ban ngono tok cucuk muni. Sing karuan ra iso urip ora ana ora, nek ora ana oksigen blok goblok. Ya manjae kurang kenal kowe ya wis urip, tapi bernis kenal. Gak iso mak aku bahagia tambah tok cah. Zaman kecil iki dolanan banyu, dolanan nekran yo bahagia. Wah, nah saya ini menggantung no bagian untuk cahiku. Cahiku wujud kapan? Kau yang seneng yo. Kapan? Oh, raih sore barang untuk cahiku. Ini kan goblok kan. Raih sore naran oksigen itu raih sore apa? Boleh. Naran cahiku kan gak masalah. Tapi naran oksigen. Oke. Jadi setan itu semua ngedok kegiatan itu. Paham? Jadi kayak misalnya kayak pulang-pulang santri ini nak setan gitu. Kayak mulang mergo sing rungokno akeh. Jadi kayak kudu seneng santri mau akeh iku setan. Nah cara wong sing makrifat billah ya gak pangeran ngutus mulang. Terus pangeran menemukan saya dalam keadaan mulang pun kula syukur. Cek sing ngaji sithik, cek akeh, cek turu, cek elek, cek paham, cek ora sapa yang ngaji kudu terus pangeran. Nah saiki pangeran marisani kula mulang berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah. Maka saya happy. Lah makhluk-makhluk sini ngarep kuwi iki wis beno ae. Soe wis barno ae. Wong ora jelas-jelas wae gitu. Dadi semono makhluk. Mulane kabeh ulama iku seneng mulang tapi ora seneng santri. Engko santri ku donyo. Tapi nak wong seneng santri ora seneng mulang dadi rasane ekonomi. Mesti manajemen iki bagian dagang iki, bagian dagang iki. Nanti raine ora rupa napa santri. Wis moto berang-berang tahun kok malah pinter dagang. Lho kok ora iso maca takdir kok keluarin kan jogo koperasi ini tapi orang oleh gedeng kiai ngono sik lumayan belum nyai paham. Jenenge seneng santri tapi ora seneng mulang. Nak ulama wis seneng mulang tapi ora pati seneng santri. Mutus santri ku dunyo. Nah, kecuali kayak seneng mulang, senengnya santri berkomando ngaji, lagi halalan atau iba, lagi nopo halal. Mulane wong kudu ngerti, jadi ngerti nak pangeran paling penting. Caranya gampang dilatih ngoten. kula bolak-balik nggih melatih diri seperti itu. Jadi umpama kowe mangan mesti darani sego iku penting. Kudu ana sego aku iso mangan. Tapi umpama kowe dadi guru atau dadi weteng atau dadi sistem tubuh pasemane ana sego nek kowe setruk gak iso mangan. Kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada robot setruk. Berarti sing marai iso mangan iku sego apa sehat? Sehat. Mulane ana ulama iku lucu. Dolan ning gone Khalifah Harun Rasid. Khalifah Mahmud. Tapi ulama zaman dhisik saiki ora ana ulama sing entek. Ya ora entek, zaman akhir ora entek. Harun Rasid itu mangan, wae dijamu makanan mewah semua. Ada kambing bakar, ada macam-macam enak. Terus si ulama tadi dipanggil. Kamu itu ulama yang saya hormati, mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Jadi ulama tadi. Caranya aneh, Harun Harun itu makanan enak kok jadi repotnya ini. Kudu ada daging, kudu ada menu, semua selera Anda ada. Sing mari enak gua sini situ. Ya iku sehat. Gue sekali-kali ke kuara, sing mari mangan enak iku sehat atau ora kok menune iku mewah. Misalnya menune mewah kira sehat tapi terus lagi do istighfar. Jadi ulama dhisik iku waras tenan. Saiki wis ora ono, ulama waras iku ora usum, saiki wis ora usum dadi yang loro. Mangan enak ya mergo menune enak lali. Sehat lah. Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngutus santrine. Contoh kalau daging misalnya di GNI di 1.000 itu kalau 1 kilo boleh daging harganya 120 ya Ustadz duit kurang, kenapa kurang? 1 kilo ini 120 duit jenis namun 1.000 ya gaya murah sarannya 10, ya rasa buku. Jadi ulama di sini cara berpikir simpel yang marah larang, kalau gue kepengen buku nah kepengen larang, ya coba arti suli gaya murah sarannya seperti rasa buku gue sambat larang, kalau gue kepengen menurut ini Mustafa Rarno, nak mobil naik, barang Rarno, orang tahu tubuh harga umroh naik ya, orang Rarno, orang aku pengen apa? Umroh jadi lama di sini simpel nak kepengen sesuatu itu gak ganggu di ini dan kebilang arki suhu, gaya murah, caranya biaya ya jodoh ku itu caranya ulama rian, caranya mikir jadi misalnya kata sekolah ini termasuk ulama zaman akhir ini kalau semua iling-ilingan ilmu itu ada yang ada mau kalau ini kan disana ini sholat itu jarang kalau sholat sunnah tapi coba tiru, keliru ini kalau ini jarang sholat sunnah tapi kalau nak sholat fardu kayak untuk dunia saya disini jadi kalau ini pun yakin, saya yakin pengalaman saya terbaik di dunia ya sholat nih coba ini manggil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ya pengirahan itu sholat jadi kalau nak sholat tak nikmati tenang tapi kalau ini rapati saya jadi imam karena kalau ini nak sujud itu nikmati tenang. Ya Allah, kalau kok sujud sebenarnya yang ketemu pangeran itu paling gampang ya nafas sujud nih. Artinya di alasan kalau yang dunia nanti sujud, nanti ruko, nanti maca Quran pun mergulian ini ku kenangan sing ora jelas karena ulama ditakoi umpama kowe dikongkon sholat, dikongkon di swarga milih jadi ulama aku milih sholat kok iso aku nak melebu suarga nuruti nafsu ku aku kepen nang kelon nang urip enak mangan enak tapi nak aku sholat aku krono kepen takzim yang pengiran apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba itu takzim yang pengiran tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu yang mau nuruti nafsu ku aku melebu suarga aku paling banter mau ngeloni widadari mana. Jadi banyak ulama sing jadi wali itu karena berpikir begitu. Saya ini zaman akhir kawam sholat itu sujud pengiran kepengen demi pengelolaan widadari kira-kira sholat pokok dong nebus warga gue berasa wedi kadung keliru nah gue kan demi ngelolaan widadari boleh wangi sholat abut wargamu tak jamin yakin. Nah iya gue boleh wangi sholat demi apa ayo jawab mumpung urus kita bagi malaikat malik loh ini pelatihan. Uang kok elemono. Mulai marah ini mulai saya kio dari marah ini. Banyak no kan buswargo ragilum besolat sih. Mau buswargo amur gusti kalau salat rian. Yowes kadung ragilum yowes. Alangkah buswargo selawat sih. Jadi tawarai sing bener niku. hidup itu nganggu ilmu hakikat. Hakikat kita itu kawula. Status dasare kawula itu wajib ubudiyah, wajib taat ning Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono sik. Mulane status permanene manungsa itu ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan Abdulul Khalqi. Status paling dibanggakno Nabi ya Subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan. Ciri khas hamba itu yang nikmati sujud. Mulanya Nabi itu sampai sholat itu yang nanti sikile abu orang kroso. Macam ya kawula tenang. Orang kaya kue terawai belengaan rambar bari imam nyala ya rambar bari. Nanti imam ngecepet terawai idulah no. Itu seorang wali plus. Nah, ono serawali malah gugat terawai ku sunat taura kok dilakoni. Serat terawai gugat sunat terawai malah parah meneng. Juang zaman akhir gue seruat, seruat pak. Mulanya solat gue sampai naik iso, tak usah solat sunat ake-ake. Tapi solat fardhu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup anda, itu status anda, itu identitas anda, itu jati diri anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakonin Allah itu maha besar. Yo wes, sak gede-gede ini utangamu jadi gede. Pengeran, mana tenangnya yang bersaur dengan akhirat nari. Berkake wali diutang reso nyaur, nyaurnya dengan akhirat. Unsugiye dengan apa? Melanjaran wali utangnya akhir tak kau ilah tu wali kau utangnya akhir. So tak sahur yang akhirat lebih ya. Sugat kuning kau no. Kau dia dengan dunia ni akhir dengan akhirat tu wali. Gampang nyaur apa? Tapi tu tiru kira wali. Kau tiru reso nyaur dunia apa? Akhirat. Jadi lengi-lengi nak warai ya. Jadi carane jadi kawula niku ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kowe balik ning pangeran. Balik ning pangeran niku orientasi em niku balik ning pangeran. Aja menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya iku ila Allah wa ma Allah wa billah. Lalu salam taufik ku ngarang kitab sulam niku maknane iku nopo tangga. Taufik itu maknanya hidayat, tangga-tangga menuju hidayat dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Maknanya dari Islam Taufik itu omir minhu wa ilaihi wa bihi wa lahu jadi sampai kia ini nama cok bingung itu mirim minhu wa lahu wa bihi maknanya itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Terus kalau mulang itu ini segiling-gilingan bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek dipegat idae ngene, nek ape kawin syarat saya nikah ngene. Lalu kula ora pati cocok mbek mursyid, tapi sampeyan aja anut kula. Kula hormat tapi mursyid, kula ketemu tak cocok, tapi kula ora pati cocok. Kadang-kadang ono mursyid iku nak nerangno ora tau nerangno baro kaya pangeran nerangno derajat titik nih. Lo ngaji kan terangno hukumnya pangeran, terangno jadi tak sedih ni lah. Apa dia dibakar? Bukan penting. Penting terangno hukumnya apa? Pangeran. Mulanya mesti ini ulama fikih, be ulama tarekat. Mesti ini jadi ini wali di si ulama fikih, be ulama fikih terangno hukum halal halal dia apa? Pangeran. Kudu ni. Tapi zaman akhir malah sing gampang jadi wali itu mursyid. Kemursyid nak wiridan iso nangis, wong fikih ra iso nangis. Akhirnya sing ahli fikih ra sida dadi napa? Wali. Mesti ini gampang dadi wali ku ahli fikih. Mereka sing dimaksud majalis dzikri ku majalisul halal wal haram. Iku majlis sing nerangno halal lan nerangno napa? Haram. Iki penting kalau ngerteni. Iki ada sesuatu to nggih. Sampean kena apa kok sholat? Ya mergo jati diriku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa abudu. La tuti'u wasjud wadari. Jadi pertama kanjeng Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatane Nabi piye? Pokoke urip lu wasjud wadari. Ya sujud lan mendekat ning pangeran. Wis titik urip wis ngono tok. Mulai nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mulanya ketika ini kanji Nabi dan apa ini sholat fakaan naha sholat muwati. Ini koyok-koyok itu sholat orang yang pamit. Itu terakhir sholat anda. Ya terakhir sholat. Nah saya ini kan ada yang sholat kobliya badia. Ini sholat fardhu yang tenang. Coba sholat fardhu ini rata tenanan. Kalau sholat fardhu jadi wah namun fardhu itu rapati bener. Kau tak jabli di sunat. Nara bener itu substansi, itu raiso, jabli sunat, itu iso betul. Mm-hmm.